السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضي بالله عزكم الله. Kita masuk kepada surat yang baru dari juz 'amma, setelah selesai kita pelajari tafsir daripada surat An-Nazi'at. Kita masuk kepada tafsir surat Abasa. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi bayan kalamillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Abasa, bermuka masam, watawalla dan berpaling. Ya, ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan seluruh mufassirin. An ja'ahul a'ma, di saat datang kepadanya seorang yang buta. Yani Ibnu Ummi Maktum, diperselisihkan namanya. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang menyatakan Amr. Dan Ummu Maktum adalah ibunya, bukan ya. Jadi Ummu Maktum ini nisbat kepada ibunya, bukan kepada bapak. Itu untuk perempuan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan apa yang engkau ketahui wahai Muhammad, bisa jadi dia, yakni orang yang buta tersebut, ingin mensucikan dirinya sehingga engkau berpaling darinya, engkau bermuka masam di saat didatanginya. Au yadzakara fatanfa'ahu dzikra, atau dia hendak mengambil pelajaran atau menginginkan pengajaran sehingga peringatan itu bermanfaat baginya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup. Dan man di sini tidak menunjukkan satu. Walaupun man ya di situ fi'ilnya istaghna, yakni man tadi itu satu, tetapi pelakunya di sini tidak hanya satu. Yani siapa saja yang ada di situ yang tersifati dengan sifat ini, sifat merasa tidak butuh. Dan nanti kita akan ketahui dalam tafsir beberapa daripada para pemuka-pemuka Quraisy. Fa anta lahu tasadda, maka engkau bersegera melayaninya dengan tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah kepada orang-orang tersebut karena mereka adalah para pemuka kaumnya. Dan beliau adalah orang yang sangat gigih dan sangat ingin kebaikan kepada kaumnya. Sehingga kalau orang-orang ini, tokoh-tokoh ini bisa menerima dakwahnya, akan masuk ke dalam Islam sekian banyak daripada umatnya. Karena mereka-mereka ini adalah tokoh-tokohnya. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan bukan tanggungan kamu seandainya mereka, ya, yakni orang-orang tersebut. Di sini yazakka mufrad karena kembalinya kepada man tadi. Seandainya dia tidak mensucikan dirinya, seandainya dia tidak beriman, tidak kemudian menerima pelajaran darimu, itu bukan tanggunganmu. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang dengan bersegera, yakni orang yang buta tadi. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah azza wa jalla. Fa anta an mutalaha, justru engkau mengabaikannya. Ini merupakan ayatul itab, ayat yang memberikan hadikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla. Dan yang menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul turun dari Allah, bukan buatan Muhammad seperti tuduhan para orientalis. Dan ayatul itab di dalam Al-Quran ada beberapa. Ada 5 tempat dan ini salah satunya. Berkata Syaikh Sa'di rahimahullah, wa sababu nuzul hadhil ayat al-karimat annahu ja'a rajulun minal mu'minin a'ma. Dan sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini dan turun sekaligus kesemuanya, ayat-ayat ini turun di Mekah di saat datang kepada beliau seorang mukmini, seorang dari kalangan mukmini yang buta. Yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi dan wa yata'allam minhu, minta diberikan pelajaran-pelajaran ilmu. Wa ja'ahu rajulun minal aghniya, dan datang kepada beliau seseorang dari orang-orang yang berkecukupan. Ini demikian dari apa yang disebutkan oleh beliau. Sedangkan pada apa yang terdapat di dalam asbab nuzul, kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ibnu Katsir dan yang lain, kejadiannya justru Rasulullah SAW sedang tersibukkan dengan tamu-tamu orang-orang mulia ini. Tidak hanya satu, ya. Bukan hanya rojul tetapi rijal. Tidak hanya satu. Dan beliau sedang tersibukkan dengan itu. Jadi bukan Abdul Nabi Maktum yang pertama, tapi justru datang setelahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi, sedangkan Rasulullah SAW adalah orang yang begitu sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada makhluk, yakni kepada umat manusia. Kepada kaumnya terutama. Kepada umatnya. Famala sallallahu alaihi wasallam wa asfa ilal ghani. Sehingga kemudian Rasulullah SAW lebih cenderung dan mendengarkan orang yang kaya tadi. Wa sadda 'anil a'ma al-faqir, dan berpaling dari si buta yang fakir tersebut. Tujuannya apa? Raja'an li hidayati dzalikal ghani. Berharap orang yang kaya tadi mendapatkan hidayah. Wa tama'an fi tazkiyati, dan sangat ingin supaya orang tersebut mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Fa'atabahu Allah bihadzal 'itab al-latif, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hadikan dengan hadikan lembut ini. Ibnu Jauzi di dalam kitab tafsirnya Zadul Masir mengatakan, qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yunaji Utbah ibn Rabi'ah wa Aba Jahlin ibn Hisham wa Umayyah wa Ubayyah ibn Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Tayyib, dahulu ketika itu, ini berkata para mufassirin, artinya ini merupakan tafsiran dari sekian banyak mufassirin yang dirangkum oleh Ibnu Jauzi. Sebetulnya ini ada asalnya riwayat yang sahih pada sebagiannya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ya, sedang berdiskusi dengan Utbah bin Rabi'ah, juga dengan Abu Jahal, Ibnu Hisham, juga Umayyah dan Ubay, keduanya putra daripada Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Ini merupakan sonadid Quraisy, tokoh-tokoh pembesarnya Quraisy, dan masih memiliki kerabatan dengan Rasul. Wa yad'uhum ilallahi ta'ala. Beliau mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Wa yarju islamahum. Dan beliau sangat berharap keislaman mereka-mereka ini. Karena di belakang keislaman mereka ada umat yang banyak. Faja'a Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Lantas pada saat itu datang Ibnu Ummi Maktum, seorang lelaki yang buta dan dia seorang muslim. Sudah muslim. Faqala, maka Ibnu Ummi Maktum berkata, "Alimni ya Rasulullah, mimma 'allamaka Allah." Ajari aku wahai Rasul dari apa-apa yang Allah mengajarkan kepadamu. Wa ja'ala yunadihi. Dan Ibnu Ummi Maktum ini berseru dengan suara yang keras. Wa yukarrirun nida. Dan seruan tersebut diulang-ulang terus. Meminta supaya diajari, ya Rasulullah ajarkan kepadaku, ya Rasul ajarkan kepadaku. Wala yadri annahu mustahil bikalam ghairihi. Hatta dhaharat al-karahiyah fi wajhi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Ibnu Ummi Maktum tidak tahu kalau beliau sedang tersibukkan berbicara dengan selainnya. Karena buta. Sehingga tampak ketidaksukaan pada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam liqat'ihi kalama, karena Ibnu Ummi Maktum memutus pembicaraan beliau. Fa'aradu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian beliau pun berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Wa aqbala 'alal qaum yukallimuhum, dan kemudian menghadapkan diri beliau kepada orang-orang mulia tersebut, orang-orang mulia dalam tanda petik ya. Orang-orang tokoh. Tokoh-tokoh Quraisy tersebut. Yukallimuhum. Diajak bicara mereka oleh Rasulullah SAW dengan harapan mereka mau masuk ke dalam Islam. Fana zalat hadihil ayat. Maka turunlah ayat-ayat ini. Memberikan teguran lembut kepada Rasulullah SAW. Fakana Rasulullah SAW. Yukrimuhu ba'da dzalik, sehingga Rasulullah SAW setelah itu begitu sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Wa yaqul, dan setiap kali berjumpa dengan Ibnu Ummi Maktum beliau mengatakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Marhaban, selamat datang orang yang dengannya aku mendapatkan teguran dari Rabbku. Qatibillah azakumullah. Terkait dengan ayat ini, mungkin ada yang bertanya, dan memang itu ditanyakan dalam artian dijadikan pembahasan oleh para ulama dalam perkara ini. Kalau dilihat secara konteks, bukankah justru Ibnu Ummi Maktum yang semestinya berhak mendapatkan takdir, justru yang semestinya mendapatkan teguran. Kenapa demikian? Yang pertama, Abdullah ibn Ummi Maktum, dihilangkan namanya dan kita sebut Abdullah begitu saja. Abdullah ibn Ummi Maktum, meskipun beliau buta, radhiyallahu anhu, tidak bisa melihat keberadaan orang-orang tersebut, akan tetapi bukankah beliau memiliki pendengaran? Yang tentunya beliau mendengar pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para tokoh-tokoh tersebut. Mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendengar mereka juga berbicara kepada Rasul. Percakapan terhadap Rasul dengan tokoh-tokoh tersebut mestinya kan terdengar. Sehingga tentunya mengetahui sisi daripada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau kepada mereka dan keseriusan beliau terhadap keislaman mereka, para tokoh ini. Sehingga di saat hal tersebut terjadi, kok kemudian memutus pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mendahulukan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan agama dalam artian dakwah. Dan ini posisi Rasulullah SAW sedang berbicara. Maka tentunya hal tersebut merupakan satu kekeliruan dan pantas untuk mendapatkan kitab, mendapatkan apa? Hardikan. Tetapi kenapa justru Rasul yang mendapatkan hardikan? Ini pertanyaan yang pertama. Sisi yang lain, bahwa perkara itu kan berperingkat, sisi ahamiyahnya, sisi kepentingannya itu kan berperingkat. Ini memang penting. Dalam artian Abdullah ibn Ummi Maktum punya urusan yang penting dengan Rasulullah SAW. Ingin pengajaran, ingin pendidikan, ingin bimbingan. Penting memang, tetapi di sana ada yang lebih penting lagi. Tentunya Rasul memandang bahwa ini lebih penting daripada yang itu. Kenapa? Karena kalau Abdullah ibn Ummi Maktum, satu, beliau sudah muslim. Ya. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, beliau muslim, sudah muslim. Ya. Dan sedikit banyak tentunya sudah mendapatkan pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibutuhkan dalam perkara-perkara agama. Adapun ini, orang-orang kafir dan sangat diharapkan keislamannya. Di mana mereka ini adalah para tokoh-tokohnya. Sehingga keislaman mereka diharapkan menjadi sebab keislaman orang-orang yang di belakangnya. Sedangkan pengajaran kepada Ibn Ummi Maktum masih memungkinkan pada kali yang lain. Di saat Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu memutus daripada kalam tersebut, seolah-olah menjadi sebab terputusnya kebaikan yang sangat besar yang diharapkan. Hanya demi kepentingan pribadi yang sifatnya tentu ahamiyahnya di bawah daripada ahamiyah yang pertama. Kemudian mungkin sisi yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menghardik orang-orang yang menyeru Rasul sallallahu alaihi wasallam di balik tembok. Memanggil Rasul dengan berada di balik tembok, tidak sabar untuk Rasul keluar. Ya Muhammad, berteriak. Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran. Innal ladhina yunadunaka min wara'il fujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru kamu ya Muhammad, memanggilmu ya Muhammad, min wara'il fujurat, dari balik tembok, dari balik kamar-kamar. Aktsaruhum la ya'qilun, mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Ini kan teguran keras bagi orang-orang yang menyeru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, harusnya sabar, diketubahkan walaupun hadisnya ada si kelemahan ya. Pintu rumah Rasul itu diketuk dengan ujung-ujung jari karena taatuh beradab dengan Rasul. Ya. Diketuk dengan ujung-ujung jari dengan pelan. Kemudian baru setelah itu sedikit dikeraskan. Kemudian ditingkatkan, dikeraskan yang ketiganya. Dan itu sudah tidak lebih, tidak boleh lebih dari yang ketiga. Kalau tidak dibukakan, pulang. Ini ada orang yang berteriak, memanggil dari luar. Maka Allah turunkan ayatnya. Ya, ini ada waktu-waktu tertentu untuk kemudian bisa menjumpai Rasul. Dengan adab. Sedangkan di sini seruan daripada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang tentunya pada waktu yang kurang tepat di mana Rasulullah SAW sedang ada suhul ya, tersibukkan dengan dakwah. Di mana dakwah merupakan sesuatu yang dakwah kepada kufar, sesuatu yang menjadi wazifah tugas Rasul yang paling tingginya. Maka tentunya hal tersebut apa yang beliau radhiyallahu anhu lakukan, ya, itu ya mendekatilah dengan apa yang terjadi pada surat Al-Hujurat tadi. Ya. Sesuatu yang menyebabkan hal tersebut. Sehingga dari sisi ini, apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya sesuatu yang menurut pertimbangan akal, itu adalah sesuatu yang maslahat dan hikmah luar biasa. Akan tetapi, beliau mendapatkan hardikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah sisi mana hardikan tersebut? Ya, sisi mana hardikan tersebut? Jawabnya adalah memang benar kalau dilihat dari penjelasan tadi, ya, dan itu penjelasan para ulama, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan sesuatu yang beliau pandang sebagai sesuatu yang hikmah, sesuatu yang ahmiyah lebih penting. Hanya saja yang tampak di situ dan itu yang letak dari sisi kitab yang kemudian Rasulullah SAW mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah kejadian tersebut, ya, bisa membawa kepada prasangka bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan orang-orang kaya dibandingkan orang-orang yang fakir, di mana hal tersebut akan menyebabkan ya, orang yang fakir tersebut hancur hatinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal tersebut pada ayat yang lain, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan apa usir orang-orang yang mereka berseru meminta berdoa kepada Allah. Ya, ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman jauh lebih mulia dibandingkan mereka. Terlebih di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalaupun mereka tidak beriman, toh itu bukan juga merupakan tanggung jawabmu. Tetapi keberadaan daripada seorang mukmin yang mereka butuh bimbingan untuk kemudian di mana dia merasa, ya, bisa jadi hanya karena saya fakir, hanya karena saya mungkin, ya, lemah dibandingkan mereka-mereka itu, akan membawa kepada kasrul qalb, inkisarul qalb, hancur hatinya. Maka hal tersebut dari si ini yang kemudian mu'atabah atau itab tersebut, ya, hatikan tersebut diberikan kepada Rasulnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa teguran tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pada sisi perbuatan zahir yang beliau lakukan, tetapi pada sisi yang lain. Tapi kalau zahirnya kan memang abasa wa tawalla, itu kan secara zahirnya bermuka masam dan berpaling. Tapi sebagian ada yang mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang ada pada yang Allah Subhanahu wa taala ketahui pada diri beliau. Ada sedikit banyak kecenderungan disebabkan karena adanya kekerabatan, ya, dan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi pada tokoh-tokoh tersebut diharapkan akan membawa kepada kemaslahatan besar. Dan secara tabii, ya, kemudian mengalahkan daripada perhatiannya terhadap orang yang buta. Disebabkan mungkin, ya, karena tidak ada kekerabatan ataupun tidak ada kedudukan yang diharapkan kemaslahatan besar padanya. Sehingga sedikit adanya kecenderungan kepada orang kafir, ini yang kemudian mendapatkan itab, hardikan dari sisi ini, teguran dari sisi ini. Tetapi yang wadih ataupun yang zahir, yang tampak, yang pertama, Allah wa'alam. Jadi di sini para ulama tidak ada yang kemudian menyalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kesalahan dalam metode dakwah. Tidak ada. Dan itu menjadi sebab di antara sebab-sebab salah seorang tokoh guru kita sebetulnya, Allah yahdina wa iya, menyatakan dalam mimbar, kami mendengarnya sendiri, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam salah dalam wasailud dakwah. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wasailid dakwah? Rasul telah salah dalam masalah wasailah dakwah. Penjelasan para ulama kalau kita lihat tidak ada yang menjelaskan demikian. Bahkan sisi-sisi menguatkan dari apa yang dilakukan Rasul, sehingga ikat itu dari si mana itu yang dicari. Kemaslahatan-kemaslahatan apa yang dilakukan oleh Rasul itu sangat besar dan sangat tampak. Apa yang diinginkan oleh Rasul. Lantas itabnya dari si mana itu? Begitu. Dan tadi telah disebutkan. Beliau mendapatkan teguran ya karena makom beliau sebagai Rasul, ya kan. Sehingga kekeliruan kecil itu menjadi besar karena kedudukan yang tinggi. Ya mungkin pada orang lain bukan satu kesalahan. Sehingga hal tersebut, mereka masih kafir, kemudian tidak mendapatkan hidayah pun juga bukan tanggung jawab Rasul, karena Rasul itu tanggung jawabnya hanya menyampaikan, ya kan? Kemudian ini orang datang dalam keadaan betul-betul ingin dan siap mendapatkan pengajaran. Kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang murabbi, rasul sekaligus murabbi, ya. Tentunya akan dilihat, oh, beliau lebih condong kepada orang-orang kaya. Akan membawa hancurnya hati orang-orang yang fakir ini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun perkara hati, maka tentunya kita tidak mengetahui. Kemudian anja'ahul a'ma, datang kepadanya seorang yang buta. Itu juga isyarat yang sangat lembut di situ. Bahwasannya ya, kalimat a'ma di situ bukan dalam rangka merendahkan Ibnu Ummi Maktum, tidak. Tapi justru itu isyarat. Disebabkan karena kebutaan tersebut, dia sepantasnya berhak untuk mendapatkan perhatian lebih. Dan untuk mendapatkan rifq, warafah, kasih sayang, kelembutan. Untuk lebih diperhatikan. Karena dia sudah ada cacat fisiknya. Kalau bahasa kita sekarang, disabilitas. Sehingga itu pun juga isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang datang itu orang yang buta loh. Orang yang butuh kepada perhatian serius. Butuh kepada ya, ra'fah, rahmat, rifq. Jangan kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang sedikit ada ya, unsur hildoh di situ, ya, kekasaran, kekakuan, jangan. Dan akhirnya kalimat abasa wa tawalla di situ ada sedikit unsur tersebut. Kemudian juga sisi yang lain. Apa yang diminta oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu kaitannya dengan permasalahan dunia. Sedangkan apa yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sisi syaraf ya, karena ketokohan dan sifatnya yang karena kekayaan yang ada pada mereka, ketokohannya walaupun di belakangnya juga diinginkan perkara agama, cuman secara zahir yang tampak itu adalah perkara duniawi. Sedangkan urusan agama tentu harus lebih didahulukan dibandingkan urusan dunia. Jadi dari sebab ini pula kemudian sisi al-mu'atabah atau al-itab ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga ayat ini tidak bisa menjadikan dalil bagi orang yang berpahaman, yang berpemahaman bahwasannya para anbiya pun jatuh ke dalam dosa-dosa, ke dalam kesalahan-kesalahan. Ayat ini tidak bisa dijadikan dalil mereka untuk mengatakan demikian. Nah, betul bahwasannya al-anbiya itu maksum ya kan. Dalam artian, apakah para nabi itu terjatuh dalam dosa? Kalau dosa-dosa kecil ya. Dan beliau, dan tidak hanya beliau, artinya seluruh daripada anbiya itu memungkinkan terjatuh, memungkinkan loh ya. Terjatuh dalam dosa untuk kemudian langsung mendapatkan teguran. Langsung mendapatkan apa? Mendapatkan pelurusan dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan langsung seketika itu juga ya terpelihara dari dosa. Terpelihara dari dosa. Jadi maknanya bukan kok terjatuh dalam dosa besar begitu. Tidak. Dari penjelasan yang tadi telah disebutkan, tentunya itu hanya sebatas melakukan, beliau terjatuh dalam melakukan sesuatu kekeliruan dari perkara yang lebih afdol saja. Sehingga tidak sampai kepada taraf dosa besar, apalagi dosa besar. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah bagi mereka mengatakan bahwa anbiya pun bisa memungkinkan terjatuh dalam dosa besar. Kalau salah dalam bahasa dakwah ya itu kan perkara besar. Keliru dalam bahasa ilmu dakwah. Wallahul musta'an. Jadi di sini kembali kepada apa yang telah disebutkan tadi ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang beliau pandang sebagai sesuatu yang lebih utama. Ternyata hal tersebut di pandangan syariat dalam artian di pandangan Allah Subhanahu wa taala ada sisi, satu sisi yang hal tersebut beliau mendapatkan teguran. Itu saja. Pada sisi-sisi yang lain yang beliau artinya jadikan sebagai apa? Untuk kemudian bertindak seperti itu, para ulama memberikan penjelasan. Bukan sebagai kesalahan. Bukan sebagai kesalahan. Sehingga kita berhati-hati dalam berbicara masalah ini. Jangan sampai kemudian keliru. Rasulullah SAW keliru dalam perkara ini. Salah. Kita harus beradab terhadap Rasulullah SAW. Cukup kita sebut dengan bahwa ini merupakan teguran Allah dengan lembut kepada Rasulnya dalam perkara. Yaitu terkait dengan mendahulukan orang-orang kaya yang akan membawa, yang dikhawatirkan akan membawa kepada inkisarul qalb bagi orang yang fakir. Sedangkan orang yang fakir ini seorang yang muslim, lagi pula juga dalam kondisi buta. Yang semestinya pantas untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Juga urusan yang dibawa oleh mereka orang-orang kafir urusan dunia, sedangkan orang yang datang kepada Rasul dengan bersegera ini menginginkan bimbingan urusan agama. Wallahu a'lam. Tayyib berkata Syaikh Sa'di faqala adasa ai fi wajhihi. Adasa bermuka masam, yakni pada wajahnya. Wa tawalla fi badanihi dan berpaling. Wajah cemberut dengan badan juga ikut berpaling. Li'adli maji'il a'malahu. Karena kedatangan orang yang buta kepada beliau. Summa zakara fa'idah fil-iqbal alaih. Kemudian Allah menyebutkan fa'idah. Ini kita bahas pada pertemuan akan datang insyaAllah. Fa'idah. Apabila seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mau menghadapkan dirinya kepada orang yang buta tadi, lebih mementingkan orang yang buta tadi, maka nanti akan disebutkan di sini faedah-faedah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan ini dua ayat kita pelajari nata filauna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.